Judulnya apa nih, Zeng? Ada Hetayo. Hetayo. Aku nyanyi buat anakku ini. Oh iya ya. Ini lagu spesial buat. Ini kita anggap semuanya adalah anak-anak. Iya. Kalau anak-anak kalau dibilangin pasti nurut. Dibilanginnya adalah jangan berantem, berarti nurut ya. Iya. Oke, kita mainkan sekarang bersama Romansa News. Yes. Anak-anak semuanya, jangan berantem semuanya. Oke, please, selamat siang, thank you. Kamu jadi kayak bu guru ya. Iya, saya bu gurunya. Ini emang lagu anak-anak ya. Tapi begitulah kreativitas para seniman. Lagu apa aja bisa diangkat ke atas panggung.